Terbang melayang seorang, jangan biarku seorang. Kalau suka aku boleh ulang. Terbang, terbang, terbang melayang seorang, jangan biarku seorang. Kalau suka aku boleh ulang. Mengkaji sekeliling, mereka kau buat bising. Sahutan tak berpaling, sedangkan yang paling penting, cuba mentafsir niat yang tersirat. Ini sifir ku buat untuk ku punya peminat kuat. Hari demi hari mengkaji dan mencari hasil berkualiti dari setiap generasi. Bangun dari mimpi mohon jadi realiti. Demi sesuap nasi dan bawa balik bukti. Angan-angan cuma mahu satu senyuman. Tiada lain senyuman yang melahirkan. Ulang tayang kenangan, hilang bayang kenangan. Betulkah alasan sebelum buat rumusan? Terbang, terbang, terbang melayang seorang, jangan biarku seorang. Kalau suka aku boleh ulang. Terbang, terbang, terbang melayang seorang, jangan biarku seorang. Kalau suka aku boleh ulang. Terbang. Hati cuma mahu cuba. Jika salah tegurlah, ku mengalah terima. Tak pernahkah kau rasa salah? Apa salahnya? Itu masalah. Serba salah serah. Tumpah darah merah. Geli jadi gelisah. Benci pun jadi marah. Ku salah tanpa sadar. Tak nak mengalah tanpa sabar. Yang salah tak nak kalah biar. Yang sudah tu sudahlah. Jangan terbang, terbang, terbang melayang seorang, jangan biarku seorang. Kalau suka aku boleh ulang. Terbang, terbang, terbang melayang seorang, jangan biarku seorang. Kalau suka aku boleh ulang.